Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih kita dalam pembahasan hadis yang ke-28 dari hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini adalah hadis yang agung. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mauidzah kepada para sahabat, memberikan nasihat yang begitu mendalam, kemudian para sahabat pun merasa takut karenanya, dan di samping merasa takut, mereka pun juga merasa bersedih. Ini karena kan mereka merasa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan mauidzah, petuah yang kemudian begitu mendalam ini dan mengumpulkan banyak perkara di dalamnya, kecuali dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka, itu akan meninggal dunia, wafat. Itulah yang kemudian menjadikan mereka menangis. Maka para sahabat kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka merasa perpisahan sudah semakin dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah, juga untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun yang memerintah adalah seorang hamba sahaya yang bagaimanapun kekurangan yang ada pada pemerintah tersebut, maka untuk mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut adalah lebih baik daripada melakukan pemberontakan, daripada melakukan kudeta, daripada kemudian mencoba untuk menggulingkan pemerintahan tersebut dengan cara yang paksa. Dikarenakan harga yang harus dibayar untuk menggulingkan pemerintah tersebut begitu besar, madarat yang dibawa oleh perbuatan memberontak tersebut adalah madarat yang sangat besar, mengorbankan nyawa begitu banyak kaum muslimin, dan juga diantara mereka sebagiannya ada yang kemudian kehilangan tempat tinggal, sebagian mereka ada yang kehilangan keluarga, sebagian mereka yang kemudian ada yang kemudian yaitu kelaparan, terkena penyakit dan yang lain sebagainya, itu semua dikarenakan pemberontakan sebagaimana yang kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin yang sampai saat ini berada dalam keadaan tidak aman, berada dalam keadaan perang, dimulai karena suatu pemberontakan, dimulai dari suatu ketidaksabaran dari rakyatnya kepada pemerintahnya yang zalim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwa setelah beliau meninggal, sepeninggal beliau, maka akan terjadi perselisihan yang begitu banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan solusinya untuk menghindari perselisihan tersebut, atau untuk kemudian seseorang selamat ketika terjadinya perselisihan tersebut, yaitu dengan sabdanya fa'alaikum bisunnati. Ini akan kita baca penjelasannya dari perkataan al-imam Ibnu Daqiq al-Aid. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Qala rahimahullah as-sunnah at-tariqatul qawimah allati tajri 'ala as-sunan. Yang maksud dengan sunnah adalah jalan yang lurus. Allati tajri 'ala as-sunan, wallahu a'lam, yang dimaksud dengan allati tajri 'ala as-sunan. Qala wa huwa as-sabilul wadhih, dan sunnah tersebut adalah suatu jalan yang jelas. Di mana dalam hadis yang lain yang sudah disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, taraktukum 'alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, ya. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, artinya jelas. Ya, jadi sunnah itulah sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang, sesuatu yang kemudian dapat difahami oleh seluruh manusia. Berbeda dengan perkataan orang-orang yang kemudian berusaha untuk menjauhkan manusia dari ilmu agama. Ya. Mereka akan mengatakan bahwasanya sunnah dan Al-Quran itu adalah suatu yang sulit. Ini diutarakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Usul As-Sittah. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itulah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Dan yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah belajar lama dan kemudian juga memiliki sifat-sifat yang kemudian menjadikan dia mampu untuk berijtihad, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang sifat-sifat yang mereka sebutkan tersebut adalah sifat-sifat yang hampir-hampir tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Jadi dalam manusia yang termasuk paling mulia di dalam umat ini saja, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang yaitu tidak terkumpul pada mereka. Artinya sifat-sifat yang begitu ideal, ya. Sifat-sifat yang kemudian sangat sempurna. Yang dimaksudkan oleh mereka apa? Yaitu tidak ada yang kemudian mampu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sehingga yang mereka inginkan adalah tinggalkanlah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian ikuti pemikiran-pemikiran mereka, itu yang mereka inginkan, itu yang mereka inginkan, ya. Maka ketahuilah bahwasanya sunnah inilah jalan yang terang, jalan yang jelas, ya. cukup bagi kita untuk kemudian mengikuti sunnah tersebut dengan membaca kitab-kitab para ulama, mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama, maka insya Allah kita akan berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan menyimpang darinya sampai akhir hayat kita. Kemudian qala rahimahullahu taala wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah, jalannya para khalifah ar-rasyidin, yaitu yang terbimbing, al mahdiyyin, yang diberikan hidayah, yang berjalan di atas hidayah. Jadi al khulafa'ir rasyidin yang dimaksud adalah khulafa, para khalifah yang berada di atas ar-rusyd. Ar-rusydu, apa ar-rusydu tersebut? Ar-rusydu adalah ma'rifatul haq wal 'amalu bih. Mengenali kebenaran dan kemudian mengamalkannya. Maka orang-orang yang kemudian dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka selain sebagai seorang pemimpin, mereka juga adalah para ulama, mereka juga adalah para ulama. Dan selain mereka sebagai para ulama, mereka juga mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui. Bukan hanya kemudian mengetahui kebenaran saja, namun kemudian mengamalkannya juga, maka dijuluki dengan ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing, yang berada di atas ar-rusyd. Itulah al-khulafa ar-rasyidin. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang dengan jalannya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian ditambah sifat al-mahdiyyin. Apa yang dimaksud dengan al-mahdiyyin disebutkan di sini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu taala. Qala ya'ni alladzina syamalahumul huda, yang mereka itu diliputi oleh al-huda, diliputi oleh petunjuk, selalu kemudian berjalan di atas petunjuk dan hidayah. Itulah mereka para khulafa ar-rasyidin. Qala wa humul arba'atu bil ijma', dan mereka ada empat dengan ijma, kesepakatan para ulama. Al-khulafa ar-rasyidin ada empat, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Empat orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Inilah yang kemudian dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah dari kalangan para sahabat yang terbimbing di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui. Jadi selain mereka adalah seorang pemimpin, mereka juga adalah seorang ulama yang membimbing umat dengan ilmu mereka. Qala wa amara sallallahu alaihi wasallam bisabati ala sunnatil khulafa'ir rasyidin li amrayn. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kokoh di atas sunnahnya para khulafa'ur rasyidin dikarenakan dua perkara. Qala ahaduhuma at-taqlidu liman ajiza 'anil nazar. Yang pertama yaitu bertaklid, mengikuti pendapatnya khulafa ar-rasyidin tersebut, bagi barang siapa yang tidak bisa untuk membahas suatu permasalahan. Dia mengerti tentang suatu permasalahan, bahwa di situ ada khilaf, ada perselisihan, atau bisa jadi suatu permasalahan yang dia tidak mengetahui hukumnya sama sekali. Bisa jadi dia tidak mengerti hukumnya, atau kemudian dia mengerti bahwasanya di situ ada khilaf, maka hendaknya dia bertaklid kepada orang tadi apabila dia tidak, atau kepada para khulafa rasyidin tadi, apabila dia tidak mampu membahas, tidak mampu untuk melihat, berijtihad, oh yang ini yang benar karena dalilnya ini, maka apabila dia tidak mampu melakukannya, ikutilah al-khulafa rasyidin, peganglah petunjuk mereka, bertaklidlah kepada mereka selama dia adalah seorang yang yaitu tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ikutilah apa yang dikatakan oleh al-khulafa rasyidin. Insyaallah mereka berada di atas ar-rusyd, di atas ilmu, dan juga mengamalkan ilmu tersebut, kokoh di atas keilmuan tadi, tidak kemudian keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Mereka adalah para al-khulafa rasyidin. Kemudian makna yang kedua, qala wasani, dan perkara yang kedua, at-tarjihu lima zahabu ilaihi inda ikhtilafis sahabah, yaitu merojihkan apa yang mereka atau apa yang kemudian mereka berpendapat dengannya ketika para sahabat tersebut berselisih, ketika ada perselisihan dikarenakan para sahabat, dia mampu untuk kemudian melihat, oh ini dalilnya ini, yang itu dalilnya itu. Kemudian dia melihat para khulafa ar-rasyidin, mereka cenderung kepada salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan para sahabat, maka ambillah apa yang dipegang oleh al-khulafa ar-rasyidin tersebut, insyaallah mereka di atas al-haq. Ya. Jadi bagi yang tidak bisa melihat dalil-dalil dari masing-masing pendapat yang ada, makanya hendaknya bertaklid kepada para khulafa ar-rasyidin. Demikian juga bagi orang yang bisa melihat kepada perkara khilaf, kepada dalil-dalil dari masing-masing pendapat, apabila al-khulafa ar-rasyidin berpegang dengan suatu pendapat, maka ketahuilah bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang kemungkinan besar adalah pendapat yang benar, maka hendaknya dia merojihkan apa yang kemudian dipegang oleh al-khulafa ar-rasyidin tersebut. Ini adalah makna berpegang kepada sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, yaitu berpegang dengan cara mereka memahami agama, cara mereka memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, bahkan mereka adalah orang-orang yang paling berilmu di antara para sahabat. Walaupun katakanlah riwayat mereka dibandingkan sahabat-sahabat yang lain lebih sedikit, riwayat Abu Bakar, riwayat Umar, riwayat Utsman, riwayat Ali dari hadis-hadis Rasulullah mungkin lebih sedikit, tapi bukan berarti mereka tidak mengetahui, tidak lebih mengetahui, ya. Bahkan mereka justru lebih mengetahui dibandingkan para sahabat yang lain, dibandingkan Abu Hurairah bahkan yang meriwayatkan ribuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini lebih paham tentang agama daripada mereka-mereka yang kemudian meriwayatkan banyak hadis seperti Abdullah bin Umar atau Abdurrahman bin Auf atau Aisyah atau yang lain dari kalangan para sahabat. Mereka berempatlah yang paling alim, paling mengetahui tentang agama di antara para sahabat. Maka hendaknya mengikuti cara mereka dalam beragama, cara mereka dalam memahami dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk mereka, karena insyaallah mereka adalah orang yang di atas ilmu dan berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari bimbingan tersebut. Qala rahimahullah wa qawluhu iyyakum wa muhdatsatil umur, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Qala rahimahullah, i'lam anna al-muhdats 'ala qismain, ketahuilah bahwasanya al-muhdats perkara yang baru itu ada dua. Qala al-awwal muhdatsun laisa lahu aslun fi syari'ati, perkara yang pertama, jenis muhdats yang pertama, perkara yang baru, yaitu perkara yang baru yang tidak ada asalnya dalam syariat. Tidak ada asalnya dalam syariat sama sekali, tidak ada perintahnya untuk melakukan yang seperti itu. baik itu berupa akidah, berupa ibadah, ya. Seperti akidah, kalau akidah contohnya seperti akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya, tidak ada asalnya dalam syariat. Kalau mau dilihat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada dari awal sampai akhirnya, mau dilihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan yang lain sebagainya, maka tidak akan didapati yang dinamakan akidah bahwasanya Allah menyatu dengan hambanya, ya. Atau akidah bahwasanya Allah di mana-mana itu muhdats, sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, itu yang tegas dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula perkara-perkara yang baru dalam hal agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya. Qala fa hadza batilun mazmumun. Maka yang seperti ini adalah batil, salah, mazmum, tercela. Mengada-adakan sesuatu yang belum ada sebelumnya dari perkara agama. Agama sudah sempurna, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu kemudian ada pembaharuan lagi, ya. Yang ada yaitu apabila sebagian dari agama tersebut kemudian dilupakan oleh manusia, hendaknya kemudian diajarkan kembali, diamalkan kembali, sehingga manusia kembali mengenal tentang agama tersebut. Itu bukan pembaharuan dalam artian mengadakan sesuatu yang baru, tapi apa? Pembaharuan dalam artian mengenalkan kembali syariat Islam yang sudah ditinggalkan oleh umat atau kebanyakan dari umat Islam. Itu bukan sesuatu yang muhdats, sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Umar yang mengumpulkan para manusia untuk melakukan salat tarawih yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan salat tarawih berjamaah kemudian meninggalkannya, ya. Melakukan selama 3 hari kemudian meninggalkannya atau melakukannya selama 3 malam salat sunnah tarawih bersama para sahabat, kemudian tidak lagi keluar untuk melakukan salat sunnah tarawih lagi, ya. Maka yang mengadakannya kembali siapa? Umar radhiyallahu anhu. Itu kemudian mengenalkan kembali sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meninggalkannya kenapa? Karena takut akan diwajibkan. Itu saja. Bukan berarti bahwa itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang terlarang, bukan. Tapi karena itu adalah sesuatu yang kemudian dikhawatirkan apabila dikerjakan terus-menerus, Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkannya dan kaum muslimin tidak akan mampu, ya. Kaum muslimin tidak akan mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena sebab itu. Kemudian dikerjakan kembali oleh Umar radhiyallahu anhu, mengumpulkan manusia dan kemudian menunjuk satu imam untuk mengimami mereka. Dikarenakan Umar tahu bahwasanya sudah tidak ada lagi wahyu yang turun yang akan menjadikan salat tarawih tersebut wajib sebagaimana dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatirannya sudah ternafikan, maka apa? Maka dilakukan kembali sunnah tersebut, dan ini bukan mengadakan sesuatu yang baru, tapi apa? Menghidupkan kembali sunnah yang kemudian sudah ditinggalkan sekian lama. Ini perkara yang pertama, muhdats, perkara yang baru dalam artian tidak ada asalnya dalam syariat, itulah sesuatu yang kemudian tercela. Qala asani muhdats bihamlin nadhir ala nadhir. Perkara yang kedua adalah perkara yang baru namun dengan membawa suatu permasalahan yang mirip dengan yang mirip. Membawa suatu permasalahan yang mirip dengan yang mirip. Artinya apa? Suatu permasalahan yang mirip ini belum ada dalilnya yang khusus dalam syariat. Namun ketika dilihat dari dalam syariat tersebut ada dalil tentang permasalahan yang mirip dengan itu, ya, tentang permasalahan yang mirip dengan itu. Ini dikatakan muhdats, perkara yang baru. Tapi apa? Ini dikatakan di sini fahadza laisa bimazmum. Yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mazmum, bukanlah sesuatu yang tercela. Ini yang dinamakan dengan kias. Inilah apa yang kemudian dinamakan dengan kias. Ya, permasalahan kontemporer yang baru kemudian ingin dilihat ini bagaimana hukumnya tentang perkara seperti ini. Di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya, tidak ada dasar hukumnya. Di dalam As-Sunnah pun tidak ada. Namun ada sesuatu yang mirip dengan itu. Maka kemudian dikatakan, oh ini hukumnya adalah sebagaimana hukum ini yang ada dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran. Walaupun kemudian permasalahannya sebenarnya permasalahan yang berbeda, namun ada kemiripan, maka apa? Maka di bawah hukum yang tadi tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah, dibawa kepada apa? Permasalahan yang hukumnya ada jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, inilah yang dinamakan dengan Al-Qiyas. قال رحمه الله تعالى قال لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم قلنا لفظ محدث sesuatu yang baru ولفظ dan لفظ بدعة itu tidaklah tercela cuma karena kata ini saja محدث بدعة belum tentu sesuatu yang tercela ya. Ketika suatu dikatakan muhdats, belum tentu tercela. Ketika suatu diistilahkan sebagai bidah, belum tentu tercela. Dari siapa nanti akan dijelaskan setelahnya. Cuma karena kata ini saja, ya, maka itu tidak tercela. Apabila pemakaiannya bukan pemakaian, yaitu yang kemudian diinginkan dengannya muhdats pada makna yang pertama, ya, selama pemakaiannya bukan itu yang diinginkan. Maka belum tentu tercela. Bisa dipakai untuk perkara yang lain. Muhdats bisa dipakai untuk perkara yang lain yang mana tidak tercela. Demikian pula bid'ah bisa dipakai untuk perkara yang lain. Ya, ya tentu saja dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita yang namanya bid'ah, ya sudah difahami bahwa itu adalah sesuatu yang tercela. Dalam bahasa Arab belum tentu seperti itu. Suatu perkara yang muhdats belum tentu tercela. Suatu perkara yang bid'ah dalam bahasa Arab belum tentu tercela. Paham ya? Ini dalam bahasa Arab, paham? Dalam bahasa Arab, dalam asal kata makna kata tersebut, jangan dimaknakan lain ya, jangan dimaknakan kata bid'ah yang kita paham. Ya. Ini sudah jelas maknanya, sudah jelas konotasinya. Tapi yang diinginkan apa? Asal kata, asal makna kata tersebut dalam bahasa Arab, paham, baik. Jadi asal makna katanya dalam bahasa Arab belum tentu tercela yang namanya muhdats. Ini dipakai oleh siapa? Dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala istilah muhdats. Nanti disebutkan di sini, dipakai istilah muhdats tersebut dalam konteks sesuatu yang bukan tercela. Dan lafaz bid'ah dipakai oleh Umar dalam konteks yang bukan tercela. Ya, akan disebutkan nanti. Qala bal li ma'na al mukhalafati lis sunnah. Bahkan tercelanya kenapa? Karena ada makna menyelisih sunnah. Ya. Kalau ada makna menyelisih sunnah, muhdats tercela. Kalau ada makna menyelisih sunnah, bid'ah tersebut tercela. Qala wadda'i ila dhalalah, dan membawa kepada kesesatan. Ya, membawa kepada kesesatan. Apabila kemudian ada makna seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya muhdats dan bid'ah tersebutlah muhdats dan bid'ah yang tercela. Nah. Qala wala yuzammu dzalika mutlaqan. Akan tetapi tidak tercela kata tersebut secara mutlak. Kata muhdats dan bid'ah tadi tidak tercela secara mutlak. Faqad qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidaklah datang kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, suatu peringatan dari Rabb mereka, muhdatsin, yaitu peringatan yang baru, turun ayat yang baru kepada mereka, muhdats. Ya. Dipakai untuk apa? Untuk mensifati ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka. Turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada mereka. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dengarkan ini ayat baru turun, muhdats. Berarti apa? dalam konteks seperti ini tercela atau tidak? Tidak tercela. Jadi tercelanya bukan karena atau pada semua pemakaian, tapi tercelanya yaitu apabila dalam muhdats tersebut ada unsur menyelisih sunnah. Nah, ada unsur menyelisih sunnah. Perkara yang baru yang menyelisih sunnah, maka ini adalah muhdats yang tercela dan bid'ah yang tercela. Ini adalah surat Al-Anbiya ayat kedua. Qala wa qala Umar radhiyallahu anhu ni'matul bid'ati hadhi. Dan berkata Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya bid'ah itu yang ini, seperti ini. Itu apa? Ketika mereka mengumpulkan, atau Umar tadi mengumpulkan manusia untuk berjamaah melakukan sholat tarawih di belakang satu imam. Beliau radhiyallahu anhu bukanlah melakukan suatu perkara baru yang tidak ada asal dari sunnah. Beliau tidak melakukan suatu perkara yang kemudian menyelisih sunnah. Bahkan perkara tersebut ada di dalam sunnah. Ada atau tidak di dalam sunnah? Ada di dalam sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka orang yang menggolongkan bid'ah dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dikarenakan perkataan Umar seperti ini, dia salah. Dikarenakan bid'ah yang dimaksud oleh Umar di sini adalah suatu perkara yang baru, yang lama sudah tidak ada, tapi kemudian apa? Ada asalnya dalam syariat. Ada asalnya dalam syariat. Bukan suatu perkara yang betul-betul tidak ada asalnya dalam syariat. Kemudian dikatakan ini bid'ah, ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini. Tidak apa-apa, bid'ah ini hasanah. Bagus kok. Berzikir kepada Allah, mengaji, kemudian yang lain sebagainya, bersedekah, misalnya menyembelih, kurban, memberikan makanan dan yang lain sebagainya, bagus kok, bagus, hasanah berarti kan? Ya. Tidak semuanya kemudian tampaknya bagus kemudian hasanah. Kalau ada unsur menyelisih sunnah, mengadakan sesuatu yang baru yang menyelisih sunnah, maka itu adalah bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, mengadakan sesuatu yang tidak ada asalnya dalam syariat. Qala ya'ni at-tarawih, yaitu yang dimaksud oleh Umar adalah at-tarawih. Baik. Qala wa amma an-nawajiz fa hiya akhiru al-abras. Adapun yang dimaksud dengan lafaz an-nawajiz, ya, dikatakan oleh Rasulullah, Assalamualaikum bisunati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Nah, maka hendaknya kalian itu memegang sunnahku dan memegang sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin yang setelahku. Tamassaku biha, berpeganglah teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dengan an-nawajiz. Apa yang dimaksud dengan an-nawajiz? Qala fa hiya akhirul abras. Gigi geraham yang paling belakang. Jadi kalau disebutkan gigi geraham, di terjemahan gigi geraham, gigitlah dengan gigi geraham, sebenarnya kurang tepat dalam bahasa Arab, karena sebenarnya makna dari an-nawajih tersebut adalah gigi geraham yang paling belakang. Kalau di yang depan-depannya, itu bukan dinamakan an-nawajih. Yang paling belakang berarti apa? Dipegang, digigit dengan kuat sekali. Kenapa? Karena yang paling kuat dari gigi geraham tersebut adalah gigi yang paling belakang. Itu adalah maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang dengan betul-betul kuat. Jangan sampai terlepas. Sunnah Rasulullah dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Nah, walaupun apapun yang terjadi, apapun yang harus kita korbankan, maka kita harus berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagaimana yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didengar, diresapi dalam hati. Abu alaiha bin nawajir, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham yang paling belakang, yang paling kuat, yang paling kokoh, ya. Yang kemudian an-nawajir tersebut atau sesuatu yang digigit dengan an-nawajir biasanya tidak akan lepas kecuali dengan lepasnya gigi tersebut, ya. Kalau sudah diikat, digigit dengan apa, an-nawajir, digigit keras-keras, maka apa, tidak terlepas kecuali apa, terlepas gigi tersebut, ya. Itu yang disebutkan oleh sebagian yang menjelaskan tentang hadis ini. Nah, artinya benar-benar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, walaupun penuh dengan pengorbanan, walaupun penuh dengan kesengsaraan, walaupun penuh dengan penderitaan, tapi itu tidak seberapa dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah, dirasakan oleh para sahabat, dirasakan oleh para imam. Pengorbanan kita tidak seberapa untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qala rahimahullahu taala, wallahu alam, dan Allah subhanahu wa taala yang lebih berilmu. Ya, ini akhir dari syarah al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala. Kemudian kita akan membaca satu syarah lagi, satu penjelasan lagi dari hadis yang sama, yaitu dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu wa'adhana, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adhana, memberikan mau'izah kepada kami. Qala rahimahullah, al-wa'ad, apa ini maksud dengan al-wa'ad? Wa'adhana, memberikan mau'izah kepada kami, apa itu wa'ad? Huwa tazkir, yaitu memberikan peringatan, memberikan peringatan terhadap perintah Allah, juga memberikan peringatan tentang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Lebih spesifik lagi, ada sifat yang kemudian menyertainya. Al-maqruni bitarghib awit tarhib, yang kemudian disertai dengan at-tarhib, memberikan dorongan, memberikan semangat untuk menjalankan apa yang dipesankan, apa yang kemudian diperintahkan. Awit tarhib, atau kemudian memberikan ancaman, memberikan rasa takut, memasukkan rasa takut dengan menyebutkan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang kemudian mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Jadi bukan sekedar mengatakan lakukan ini, tinggalkan itu, tapi apa? Lakukan ini. Apabila kamu melakukannya, maka kamu akan mendapatkan ini mau'izah. Tinggalkan ini. Apabila kamu tidak mau meninggalkannya, maka ketahuilah bahwasanya ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, seperti ini, seperti ini. Inilah mau'izah. Inilah mau'izah. Oleh karena itu, yang seperti ini kemudian menjadikan para sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh atau dinyatakan oleh Al-Rubati bin Sariyah, wajilat minhal qulub, menjadi takut hatinya. Kenapa? Karena disertai dengan ancaman, disertai dengan ancaman. Ya. Oleh karena itu mereka merasa takut. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawalu ashabahu bil mau'izah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu kemudian ya menyeling-nyelingi para sahabatnya dengan mau'izah. Artinya tidak selalu kemudian beliau memberikan setiap hari mau'izah seperti itu. Namun kadang-kadang beliau kemudian memperingatkan mereka dengan memberikan mau'izah, ya, memperingatkan tentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya, dengan kemudian disertakan dengan ancaman-ancamannya, dan juga disertakan dengan balasan-balasan yang akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Itu terkadang, ya, terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa la yuftiru alaihim makhatafas sa'amah, dan beliau tidak terlalu banyak menyebutkan mau'izah tersebut kepada mereka, karena kemudian beliau takut atau khawatir bahwasanya mereka nanti akan bosan. Takut mereka akan bosan. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang-kadang menyampaikan mau'izah, ya, menyampaikan petua yang begitu mendalam, ya, disertai dengan tadi penyebutan ancaman dan penyebutan balasan dan pahala yang akan didapatkan, sehingga mereka ingat kembali tentang permasalahan ibadah, kemudian bersemangat untuk beribadah, dan juga kemudian sadar dari kelalaian meninggalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beliau lakukan kadang-kadang, tidak selalu kemudian beliau lakukan. Namun kalau ta'lim, ya, beliau melakukan ta'lim setiap harinya, beliau melakukan ta'lim sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau itu selalu bertukar, atau kemudian ada kalau sekarang semacam shiftnya, ya, dengan seorang temannya. Kalau hari ini Umar yang ikut taklim, ikut pengajar Rasulullah SAW, maka temannya kemudian bisa bekerja. Ya. Kemudian apabila nanti selesai bekerja, teman tadi datang kepada Umar kemudian bertanya tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun besoknya apabila kemudian Umar yang kemudian bekerja, Umar yang ada kesibukan, temannya kemudian masuk mengikuti taklim Rasulullah SAW. Maka apabila permasalahannya adalah taklim, pengajaran, maka Rasulullah SAW mengajarkan agama ini kepada para sahabatnya, yaitu setiap harinya. Namun apabila yang dimaksudlah mau'izah, maka tidak setiap hari Rasulullah SAW memberikan mau'izah kepada sahabatnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembacaan dari syarah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.